mulane niku sahabat niku dijogo sahwatul batni liwate kene, sahwatul farji yu liwat kono iko. Tapi niki mboten kene dihilangkan secara total. Nek sahwatul batni niki hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Niki jenenge jumut. Jumutku beku. Ora doyan mangan belas, ora doyan ngombe belas, ora doyan obat belas. Nek ngene kira-kira wong bisa bertahan hidup? No? Dan sakit bertahan hidup. Niki sing diperangi sing niki. Sahabat sing gak ono belas. Sahabat sing kebablasan niki nggih mboten oleh sahabate mangan. Maksud jenenge mangan jam 7 tangi. Wis kopi gedang goreng di Samsu. Ku jam 9 sego pecel. Ku jam 11 sego kare. Jam 2 mangan meneh sego tumpang. Jam 4 mangan meneh. Mengge batu isa undangan tahlil wis piringan digawani berkat teko mah dibuka semeto ambul meneh. Iku jenenge mangan kebablasan nggih. Mang kebablasan iku jenenge saroh. Saroh nggih, rakus nggih, rakus mangan. Di sing diperangi niki. Wong-wong nek saroh, nek rakus, rakah iki mboten eling halal haram nggih. Pokok kena dipangan pangan, kena pangan pangan, masuk haram haram. Niki jenenge kebablasan. Nek kemunduran ya lek jumut. Nek sing tengah-tengah jenenge ifah. Jeneng ifah iku terjaga, iku apik. Ya mangan tamene swayahe ngono. Mangan ya mangan nek wayahe, nek wis butuh ya mangan, gak butuh ya ora. Nek kebablasan elek nggih. Semanten uki sahabatil farji niku ilang blas ora bakal duwe anak, Pak. Nek kemunduran gak duwe anak, nggih, gak duwe anak. Sing wetok gregeten, Mas, aku tak mulih ya, Mas. Lha apa? Lah niki nek gak apa-apa. Kan mangan enak wis tak sediani klambi apik tak sediani duwe akeh jutaan bendino kok gak napa-apa. Lha apa masa iku tok. Semono go sing lanang nggih. Mas ngono. Wis sing apik-apik pek ing kabeh no. Pipiku PN, OPN. Tapi aja sitok iku ya, Mas. Wis boyong aku. Amosa semesuk kadung ngombe obat nganggo sembarang sore. Sing lanang kok wiridan. Iku dhek hilang sama sekali elek jenenge jumut. Jumut niki mboten ngira duwe anak. Iki kebablasan nggih elek, nggih kebablasan. Masa kekerepede ora iso ngatur. Kapane kurang wis wong liya barang yo arep. Niki jeneng kebablasan. Nah, terus pundi sing tengah-tengah jenenge ifah. Ifah iku terjaga. Yo kumpul yo kumpul tapi bojone dhewe. Tapi aja kebangetan kemalah gelis lorok. Para bapak niki enten syair. Syair guyon, tapi yo temenan ngono. Syair guyon tapi temenan. Wong sing nyairne Imam Syafi'i kok. Imam Syafi'i dawuh. Salasun muhlikatun fil anami badaiyatu sahihi ila saqami tawamu muta matin wa tawamu wat in wa idkhalu ta'ami alat ta'ami salasun muhlikatun fil anami badaiyatu sokhihi ilas sakomi tawamu mutah matin wa tawamu matu'in wa idkhalu ta'ami alat ta'ami. Ada tiga hal merusakkan manusia, artinya merusakkan kesehatan manusia dan menjadi penyebab orang sehat jadi sakit. Tiga hal. Satu, dawamu muda matin. Dawamu muda matin. Nek kiai maknani langgenge minum arak. Langgenge minum arak. Kini coro saiki terjemah yo terlalu banyak minum minuman keras. Terlalu banyak minum minuman keras. Niki ngerusakno kesehatan, yang ngerusakno akal. Ini termasuk narkoba selain minuman keras. Ini kok terus-menerus gak leren ngerusak. Yang nomor dua, dawa muwatin. Ini maknani langgenge wati. Cara saiki terlalu banyak wati, terlalu banyak. Nek terlalu banyak niku ya kakean. Iku dadi ana lara. Nek tak ongangen. Wong sing bojone akeh kok gelis mati ya. Tapi sing dawa ya akeh. Dawa muwatin. Terlalu banyak wati, terlalu banyak kumpul suami istri. Ya, ini mungkin Sinti Karepno ya bukan hanya istrinya saja. Terus nomor telu, wa'id haulu to'am ala to'am. Memasukkan makanan di atas makanan. Artinya terlalu banyak makan. Satu, terlalu banyak minum minuman keras. Dua, terlalu banyak wati. Tiga, terlalu banyak makan. Itu menjadi penyebab orang sehat jadi sakit. Bapak, kula nggih nate ningali teng sarai kitab Kifayatul Adqiyah. Nggih nate wonten kitab Durratun Nasihin. Dengeriku enten faidatun. Arbaun tazidul umroh. Arbaun ada empat hal tazidu menambah al umroh ing umur. Ada empat hal bisa menambah umur. Apa umure dadi dawa nggih mboten. Umur kuwi ditakdir swidak ya swidak. Nggih mboten saged tambah saged kurang. Ditakdir 40 ya 40. Kok tazidul umroh? Niki soalnya berbicara tentang kesehatan. Nggih. Mergo nambah umurku ada berbicara tentang amal. Nah, berbicara tentang amal, umur panjang itu adalah umur yang dipergunakan penuh dengan ibadah. Walaupun umur pendek tapi penuh untuk ibadah, namanya umur panjang. Niki nek berbicara tentang amal ibadah. Niki soalnya berbicara tentang kesehatan. Jadi yang dimaksud tentang menambah umur niku kranten awake sehat nggih. Awake sehat. Awak niku nek sehat nggih masuk umure pendek tapi kegunaannya maksimal. Lane bisa diarani tazidul umrah.